وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai hamba Allah Jalla wa ala pantas untuk menjawab panggilan dan perintah tersebut adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, yang mana ayat ini senantiasa diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam khutbatul hajah. Jadi dari awal yang kita sebutkan tadi, innalhamdulillah dan seterusnya, itu adalah khutbatul hajah yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuka majlis-majlis ilmu yang beliau adakan dengan khutbatul hajah tersebut. Dinukilkan di dalam khutbatul hajah tersebut tiga ayat, tiga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang intinya semua menyeru kepada manusia agar senantiasa bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu dari tiga ayat tersebut yang menunjukkan perintah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah firmannya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ketakwaan adalah perkara yang sangat ma'ruf, sudah sangat kita kenal, sangat akrab dengan pendengaran-pendengaran kita. Untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang inti dari ketakwaan tersebut adalah tatkala seorang berani mengorbankan dirinya, mengamalkan amalan-amalan ketaatan, dan berani mengorbankan dirinya untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan dia berani? Karena dia harus benar-benar mengorbankan apa yang dia miliki. Ini hakikat dari ketakwaan. Kalau dia tidak berani untuk mengorbankan apa yang dia miliki, maka akan sulit untuk mencapai derajat seorang muttaqi, orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus berani mengorbankan apa yang dia miliki. Waktu-waktu yang dia miliki harus dia korbankan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu istirahatnya, waktu ruangnya, waktu senggangnya, semua dia korbankan. Dan dia berani untuk mengorbankan itu semua. Maka ini adalah hakikat dari ketakwaan. Begitu pula tatkala dia berani untuk mengorbankan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang fana, kenikmatan di dalam tanda kutip yang berkaitan dengan ad-dunya, yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam telah menjelaskan, huffatil jannah bil makarih, yang namanya syurga Allah subhanahu wa ta'ala itu dilingkupi dengan perbuatan-perbuatan yang kita benci, kita tidak suka. Bangun tengah malam untuk salatul lail, kita tidak suka. Kita sukanya tidur terus. Huffatil jannah bil makarih, yang namanya syurga Allah subhanahu wa ta'ala itu dikelilingi dengan perbuatan-perbuatan yang kita benci, yang hawa nafsu manusia tidak menginginkan hal tersebut. Di sini poinnya, tatkala dia berani mengorbankan hal itu, dia berarti sudah menjadi seorang yang muttaqi, berusaha untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup sampai di situ pun yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana, kemaksiatan-kemaksiatan. Di dalam lanjutan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa huffatin nar, dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, yang disenangi oleh hawa-hawa nafsu, yang disenangi oleh kita selayaknya hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diciptakan oleh Allah azza wa jalla dengan hawa nafsu, yang hawa nafsu tersebut akan terus dan terus menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kalau kita mau menelaah benar-benar, maka sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang hakiki yang kita dapati. Lihatlah bagaimana tatkala kemaksiatan-kemaksiatan itu dilingkupi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang sementara tentunya. Sebuah kenikmatan yang tidak abadi, bahkan akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Dampak-dampak negatif yang luar biasa. Azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah dunia. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa, artinya kita berani mengorbankan diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqi, bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, kemaksiatan-kemaksiatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Disebutkan salah satu model perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita amalkan, untuk bisa kita realisasikan di dalam kehidupan-kehidupan kita. Kata Allah Jalla wa'ala, wa qulu, dan katakanlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, qawlan sadida, perkataan-perkataan yang lurus, perkataan-perkataan yang jujur, yang jauh dari kedustaan, yang jauh dari kemungkaran. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya yang mulia, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, "falyaqul khairan." Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Kalau dia tidak mampu mengatakan atau mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, "aw liyasmut," hendaknya dia diam. Maka sangat berhubungan erat antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, qulu, katakanlah qaulan sadida, perkataan yang lurus. Dijelaskan oleh sebagian para mufassirin, qaulan sadida yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah tatkala kita mengucapkan sesuatu berdasarkan ilmul Qur'ani was sunnah. Artinya kita tidak mengucapkan, tidak berfatwa, tidak menjawab kecuali ada landasan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada dua model pentafsiran. Yang pertama, qaulan sadida adalah ucapan-ucapan yang jujur, ucapan-ucapan yang baik, yang sesuai dengan apa yang telah kita sebutkan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapkanlah perkataan yang baik, kalau tidak mampu dia. Tafsiran yang kedua adalah tatkala seorang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berkata kecuali dengan berdasarkan ilmu. Disebutkan satu hikmah atau beberapa hikmah di dalam ayat ini tatkala kita mau merealisasikan, mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin berusaha terus mengamalkan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qulu qawlan sadida, katakanlah ucapan-ucapan yang lurus, ucapan-ucapan yang baik. Maka di antara hikmahnya kata Nabi, kata Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya, yuslih lakum a'malakum. Kalau kalian sudah merealisasikan hal tersebut, tidak mengucapkan di dalam obrolan-obrolan kalian, perbincangan-perbincangan kalian kecuali sesuatu yang baik, yuslih lakum a'malakum, amalan-amalan kalian akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tatkala kita menjalankan, mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga al-lisan. Tidak cukup sampai di situ. Bukan hanya sekedar amalan-amalan kita yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Subhanahu wa menggugurkan dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Dua hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita di dunia ini. Yang mana kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan yang namanya al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dari hamba Allah Jalla wa Ala yang ma'sum, terbebas dari dosa dan kemaksiatan. Pasti dan pasti terjatuh di dalam kemaksiatan. Oleh karenanya kalau kita mau melihat, menelaah syariat Islam, sangat banyak amalan-amalan yang pahalanya adalah maghfirah, ganjarannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan seorang yang melakukan puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syurganya, ghufira lahu, dia akan mendapatkan maghfirah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amalan-amalan soleh di dalam Islam yang pahalanya adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita butuh terhadap maghfirah. Tanpa adanya maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan sulit masuk ke dalam syurga Allah Jalla wa ala. Bahkan bisa kita katakan mustahil, tidak akan mungkin. Karena maghfirah dari Allah lah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa, kata Allah Jalla wa ala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sungguh dia telah mendapatkan fauzan azima, keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar bisa kita dapatkan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakikat dari ketakwaan yang telah disebutkan pada awal ayat tersebut. Jadi tidak akan mungkin firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertentangan. Tidak akan mungkin. Pasti saling berkoneksi, saling berhubungan. Seperti halnya ayat ini. Antara awal ayat dengan akhir ayat sudah ada hubungan yang jelas. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah dari seorang yang mengamalkan qaulan sadida, ucapan yang lurus, ucapan-ucapan yang baik, ataukah tatkala dia mengucapkan didasari dengan ilmu Al-Qur'an wa sunnah, maka hikmahnya adalah Allah memperbaiki amalan-amalannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah kepada dirinya. Koneksi yang sangat besar, hubungan yang sangat erat dengan sabda-sabda Allah, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Yang menjadi sebuah pelajaran besar adalah tatkala Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Anas bin Malik sempat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apakah manusia, apakah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan azab dari ucapan-ucapan yang dia keluarkan, wahai Rasulullah? Hal yakubbun nas ala wujuhihim, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, apakah manusia itu bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya disebabkan hasaid al-sinatihim, disebabkan ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya? Maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya hal tersebut bukan hanya bisa, akan tetapi sangat memungkinkan. Oleh karenanya di sekian banyak nasihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai beliau mengambil lisan beliau dan mengucapkan amsik alaika hadza, sampai seperti itu, tahan lisanmu ini. Karena benar seperti apa yang ada di tengah-tengah kita, negara Indonesia memiliki beberapa peribahasa atau ibarat-ibarat, lidah tak bertulang. Benar, mudah sekali mengucapkan dan mengeluarkan sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah ungkapan yang itu sebenarnya memudaratkan dia sebelum di dunia, nanti di akhirat. Atau sebelum di akhirat, dia mendapatkan kemudaratan di dunia terlebih dahulu disebabkan al-lisa. Maka salah satu solusi besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala kita diwajibkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang lurus, ucapan-ucapan yang baik, yang tidak mendatangkan fitnah, yang tidak mendatangkan bala musibah. Maka tatkala kita telah menyebutkan atau mempraktekkan, mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari azabnya yang pedih, api neraka. Karena bukan sesuatu yang mungkin, sangat bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat mungkin seorang itu akan dimasukkan, disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya disebabkan karena hasil-hasil dari ucapan-ucapan yang telah dia keluarkan. Maka ini adalah koreksi bersama untuk saya dan segenap hadirin, agar senantiasa kita mempraktekkan, merealisasikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah ucapan-ucapan yang baik, katakanlah perkataan-perkataan yang lurus, yang tidak mendatangkan fitnah, yang tidak mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan dari kajian rutin kita dalam pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, dan kita telah menyelesaikan hadis yang ke-8 yang diberikan judul oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, Babu Linil Kalami Liwalidayh, sebuah bab yang berkaitan dengan wajibnya seorang anak mengucapkan linul kalam, mengucapkan perkataan-perkataan yang lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Masih di dalam bab yang sama, kita masuk kepada hadis yang ke-9. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bisanadihi an Hisham ibnu Urwah, dari Hisham ibnu Urwah, an abi, dari ayahnya, ayahnya bernama Urwah ibnu Zubair, Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, yang beliau adalah seorang dari kalangan kibar at-tabi'in, banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam memiliki hubungan kerabat dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah adalah bibi dari Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Dan Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam memiliki beberapa anak. Di antaranya adalah Abdullah. Begitu pula di antaranya adalah yang meriwayatkan hadis ini, Hisham ibn Urwah. Dan mereka adalah orang-orang yang terdidik di dalam rumah yang berisikan dengan ilmu syar'i. Jadi riwayat ini berdasarkan penjelasan dari kalangan para ulama, memiliki sanad yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan tentang keabsahannya, bahwasanya ini adalah bersumber dari orang-orang yang thiqah, terpercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, yaitu Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam, beliau berkata, Urwah ibn Zubair, waqfid lahu ma janaha adh-dhulli min ar-rahmah. Beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat ke-24. Waqfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar rahmah. Dan hendaknya kalian berlemah lembut kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tua. Hendaknya kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang lemah lembut, merendah kepada kedua orang tua. Qal, maka berkata Urwah bin Zubair, la tamtani min syai'in ahabbah. Di antara makna dari ayat ini adalah la tamtani, janganlah engkau mencegah, janganlah engkau menghalangi sesuatu yang mereka berdua cintai, yang mereka berdua inginkan. Artinya, jangan sampai kita menjadi seorang anak yang mencegah kebaikan dari orang tua kita, dari ayah dan ibu kita. Dan kalau mereka menginginkan kebaikan-kebaikan, maka kita harus menjadi seorang yang benar-benar membantu bagaimana mereka berdua bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka cintai tersebut. Maka ini diantara tafsir penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, waqfid lahumā janāḥa adh-dhulli minar rahmah. merendah dirilah kalian di hadapan kedua orang tua kalian. Karena itu bentuk dari rahmah, kasih sayang kalian kepada kedua orang tua tersebut. Di antara tafsirnya atau penjelasannya adalah la tamtani min syai'in ahabba, jangan kamu cegah sesuatu yang dicintai oleh mereka berdua, disukai oleh mereka berdua. Jadi kita menjadi seorang anak yang berusaha memberikan apapun yang mereka cintai. Ayah kita, ibu kita menginginkan sesuatu, kita harus orang terdepan yang menjadi pembantu mereka, yang menjadi seorang yang bisa menunaikan hajat-hajat serta kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Jangan sampai kita congkak, sombong, angkuh di hadapan kedua orang tua, tidak mau membantu mereka, tidak mau memberikan apa yang mereka butuhkan, tidak mau membantu dari kebutuhan-kebutuhan mereka. Jangan, ini menyelisihi sabda Rasulullah SAW, lebih-lebih lagi menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala adalah untuk merendah. Salah satu bentuk merendahkan diri kepada mereka adalah dengan benar-benar berada seperti seorang yang mengkhidmah, membantu apapun yang mereka butuhkan tanpa terkecuali. Yang mana hal ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitupun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia menjelaskan bahwasanya yang namanya orang tua lama-lama atau waktu demi waktu, masa demi masa, mereka akan menjadi seorang yang lemah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia bahwasanya seorang itu berasal dari lemah, seorang anak kecil, bayi, kemudian tumbuh-tumbuh terus menjadi seorang yang dewasa, tumbuh terus menjadi seorang yang bisa menunaikan hajat-hajat dan kebutuhan-kebutuhan yang dia miliki. Dan nanti dia akan terus menua, kembali menjadi lemah. Begitulah keadaan orang tua kita. Lama-lama mereka akan menua. Masa demi masa mereka akan membutuhkan yang namanya bantuan-bantuan dari anak-anak keturunan mereka. Maka jangan sampai kita selaku anaknya menjadi orang yang mencegah, tidak membantu kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan ini bertentangan sangat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita tidaklah membutuhkan yang namanya uang yang melimpah, harta yang melimpah, tidak. Orang-orang tua kita membutuhkan yang namanya seorang anak yang soleh, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua, wajib untuk kita jalankan, wajib untuk kita amalkan, kecuali ketaatan yang bersifat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun, apakah itu orang tua ataukah yang selainnya, selama perintah-perintah yang ada dari mereka itu berisi kemaksiatan kepada sang khaliq, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh kecil, seorang tua atau seorang ayah misalkan memerintahkan anaknya untuk membelikan dia rokok. Kemaksiatan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rokok adalah haram, tidak dihalalkan di dalam Islam. Bahkan para atibba, dokter seluruh dunia bersepakat bahwasanya hal tersebut bisa memberikan dampak-dampak negatif kepada tubuh. Wala taqtulu anfusakum. Firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian binasakan diri kalian atau lemparkan diri kalian kepada jurang kebinasaan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauhi sesuatu yang bisa membinasakan diri-diri kita, di antaranya adalah rokok. Maka tatkala seorang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk membelikan sebatang rokok ataukah satu kotak dan yang semisalnya, maka seorang anak berhak untuk menolak perintah orang tua tadi, perintah sang ayah tadi. Karena apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada yang namanya ketaatan kepada seorang pun, walaupun itu ayah kita sendiri, walaupun itu ibu kita sendiri, tatkala yang diperintahkan adalah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan seluruh perkara. Islam ini agama yang sempurna. Tidak perlu adanya penambahan-penambahan, apalagi pengurangan-pengurangan. Sudah ada semua di dalam Islam. Hal yang sekecil ini pun dijelaskan di dalam Islam. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketaatan yang mutlak. Tidak boleh sama sekali kita langgar. Begitu pula ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketaatan yang mutlak. Tidak boleh sama sekali kita langgar. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wajib dan wajib untuk kita laksanakan. Tapi perintah kepada atau perintah dari orang-orang tua atau yang selainnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wasallam, maka yang demikian adalah perintah yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya selama perintah mereka sejalan dengan Allah, sejalan dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut kita wajib untuk melaksanakannya. Dan bentuk birrul walidain, bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita, selama berjalan atau selama sejalan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Kita masuk kepada bab yang berikutnya yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah pada hadis yang ke-10. Berkata al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, babu jazail walidain. Sebuah bab yang berkaitan dengan balasan untuk kedua orang tua. Berkata al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi dengan sanadnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah menukilkan hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara langsung. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya. Apakah itu ayah ataukah ibunya? Tidak akan mungkin bisa. Seorang anak tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyajidahu mamlukan. Kecuali seorang anak tadi mendapati salah seorang dari kedua orang tuanya menjadi seorang budak, hamba sahaya. Fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kemudian dia beli orang tersebut atau ayah dan ibunya tadi, kemudian dia bebaskan. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang betapa besarnya kebaikan-kebaikan yang telah datang dari kedua orang tua kita. Apakah mereka masih ada ataukah mereka telah wafat. Dan di antara bentuk kebaikan birrul walidain itu akan terus berlangsung walaupun mereka telah wafat. Seorang anak yang masih mendapati kedua orang tuanya ada di dunia ini, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusahalah menggapai syurga dengan amalan besar birrul walidain. Dan amalan birrul walidain tidak terhenti dengan wafatnya mereka berdua. Bisa terus berlanjut. Dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cara-cara birrul walidain setelah mereka wafat, di antaranya adalah menjalin tali silaturahim dengan kerabat-kerabat mereka. Menjalin tali silaturahim dengan kerabat-kerabat ataukah teman-teman dekat mereka. Ini di antara bentuk birrul walidain setelah mereka wafat. Dan yang paling penting adalah bentuk birrul walidain terbesar setelah mereka wafat, addu'a ulahuma. Berdoa kepada untuk kebaikan mereka berdua. Ini bentuk birrul walidain yang paling besar dan sangat dibutuhkan oleh mereka yang berada di alam barzakh, di kuburan-kuburan mereka. Mereka membutuhkan doa anak-anak yang soleh. Mereka membutuhkan apa yang ada dari sisi anak-anak keturunan mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan kuburannya, agar diampuni dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya di alam sana. Ini yang paling penting. Dan di antara bentuk lain adalah yang bisa dilakukan oleh seorang anak tatkala orang tuanya telah wafat, mereka menyambung tali silaturahim dengan kerabat ataukah teman-teman dekat orang-orang tua kita. Dan tatkala mereka masih ada dan masih hidup, seperti yang saya sebutkan tadi, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan itu masih ada dan masih terbuka lebar. Kebaikan-kebaikan yang banyak dari mereka sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa kita balas. Walaupun kita membangunkan mereka rumah yang sangat megah, walaupun kita memberikan mereka kendaraan yang sangat mewah, tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Yang bisa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, membalas kebaikan kedua orang tua kita tatkala kita mendapati ayah ataukah ibu kita menjadi seorang budak, kemudian kita beli beliau-beliau dan kita bebaskan. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di zaman beliau masih banyak sekali hamba sahaya. Ketika berperang kaum muslimin dengan musyrikin, orang-orang muslimin dengan kufar, dan orang musyrikin ataukah kufar tersebut kalah, maka orang-orang yang ada di sisi mereka akan menjadi tawanan muslimin, menjadi budak-budak dari muslimin. Dan ini berlaku ketika itu, ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman kita sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya al-abd, hamba sahaya, budak, sudah tidak ada lagi. Karena kita lihat tidak ada peperangan di antara kaum muslimin dengan musyrikin. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pengecualian, kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita dengan satu cara dan satu-satunya ini. Tidak ada cara yang lain. Baru kita bisa membalas kebaikan mereka berdua. Dan tatkala kita mendapati di zaman kita sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya budak, perbudakan, sudah tidak ada lagi yang namanya bentuk penghambaan, hamba sahaya. Walaupun di Arab Saudi sana sudah tidak ada. Karena peperangan antara muslimin dengan kufar sudah tidak ada. Untuk di zaman sekarang ini, sampai detik ini. Jadi tidak ada lagi yang bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Karena satu pintu yang dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala seorang ingin membalas kebaikan kedua orang tuanya adalah tatkala dia mendapatkan ayahnya ataukah ibunya sebagai seorang budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan. Pintu ini sudah tertutup sekarang. Jadi tidak ada lagi untuk amalan yang bisa membalas kebahagiaan atau kebaikan kedua orang tua kita. Sudah tidak ada lagi. Artinya apa? Artinya kedudukan orang tua, ayah dan ibu kita adalah sangat besar sekali. Kebaikan-kebaikan yang mereka berikan, pengorbanan-pengorbanan yang mereka berikan adalah pengorbanan yang luar biasa. Terutama ibu kita telah kita bahas pada hadis-hadis yang lalu. Yang mereka korbankan bukanlah harta benda, nyawa yang mereka korbankan. Sebagaimana orang-orang yang berjihad fi sabilillah mengorbankan nyawa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ibu mengorbankan nyawa untuk melahirkan anaknya. Maka kebaikan yang ada di sisi mereka tidak bisa dibalas apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada mereka. Kemudian hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah meriwayatkan hadis ini dari Sa'id ibn Abi Burdah. Dari Sa'id ibn Abi Burdah, beliau berkata, Sami'tu Abi, aku mendengar ayahku yaitu Abu Burdah, yuhaddis, pernah menceritakan sesuatu. Annahu syahida, bahwasanya beliau yaitu Abu Burdah menyaksikan Ibnu Umar, menyaksikan Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, wa rajulun yamani yatufu bil bait, dan seorang laki-laki yang berasal dari negara Yaman, dia sedang melakukan tawaf di Ka'bah Baitul Atiq, kiblatnya kaum muslimin. Yang mana seorang yang berasal dari negara Yaman tersebut, ketika dia melaksanakan tawaf, hamala ummahu wara'a dhahrih, hamala ummahu wara'a dhahrih. Dia menggendong ibunya selama 7 putaran itu. Dia menggendong ibunya yang sudah tua renta. Yaqul. Dan dia sambil mengatakan ketika melakukan tawaf tersebut, inni laha ba'iruhal munaddalu. Inni laha ba'iruha al-muzallalu. Afwan. Inni laha ba'iruha al-muzallalu. Aku adalah tunggangannya. Aku adalah tunggangan dari ibuku. Yang aku ini penuh dengan kehinaan. In uz'irat rikabuha lam uz'ar. Kalaulah tunggangan-tunggangan lain bisa dimanfaatkan oleh ibuku ini, maka aku pun adalah seorang tunggangan yang tidak bisa akan habis. Jadi disebutkan sebuah kalimat di dalam bahasa Arab disebutkan dengan syair. Jadi seorang Yaman tadi yang berasal dari negara Yaman, ketika melakukan tawaf di Baitul Ati, di Ka'bah, dia sambil menggendong ibunya seraya mengucapkan syair ini. Inni laha ba'iruha al-muzallalu. Aku adalah tunggangannya yang hina. Menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan sang ibu. In uzira sirikabuha. Kalaulah tunggangan-tunggangan yang dimiliki oleh sang ibu, apakah itu onta ataukah keledai dan yang semisalnya, kalaulah tunggangan-tunggangan tersebut sudah tidak bisa lagi dipakai, sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan karena mungkin telah meninggal atau telah sulit untuk mengkhidmah, membantu sang ibu tadi untuk memenuhi kebutuhannya, maka dia mengatakan lam uz'ar, aku adalah tunggangan yang tidak akan pernah habis. Aku adalah tunggangan yang tidak akan pernah meminta uzur untuk ditunggangi. Artinya apa? Dia siap kapanpun sang ibu membutuhkan bantuannya. Kalaulah onta yang dimiliki sang ibu ataukah keledai yang dimiliki sang ibu mungkin 1-2 tahun, 10-20 tahun sudah habis, sudah mati, sudah wafat, tidak ada lagi, tidak bisa dimanfaatkan lagi, sudah tidak bisa ditunggangi lagi. Tapi saking dia ingin berbakti kepada sang ibu, lam uz'ar, aku adalah tunggangannya yang hina, yang tidak akan pernah habis, akan terus ada, siap untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat dari ibuku tersebut. Ini seorang yang berasal dari negara Yaman dan disaksikan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Thumma qal. Kemudian dia berkata, ya Ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, aturani jazaituha. Apakah engkau, wahai Abdullah bin Umar, sudah melihat aku membalas kebaikan-kebaikan sang ibu? Qala la. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan belum. Padahal luar biasa pengorbanan seorang Yaman, seorang yang berasal dari Yaman tadi. Sudah melakukan tawaf 7 kali, ibunya terus digendong. Kemudian dia mengatakan akan siap kapanpun dibutuhkan oleh sang ibu untuk mengkhidmah, membantu kebutuhan-kebutuhan ibunya. Dia minta pendapat kepada Abdullah bin Umar, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa pendapatmu wahai Umar? Apakah aku sudah membalas kebaikan-kebaikan ibuku? Maka kata Abdullah bin Umar, la, belum. Padahal pengorbanan ini sudah luar biasa. Wala bizafratin wahidah. Belum, bahkan sekecil kebaikan yang telah diberikan oleh ibumu belum kamu balas. Penjelasan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kebaikan yang paling kecil yang diberikan, yang dikorbankan oleh ibu-ibu kita, orang-orang tua kita secara umum, belum bisa terbalaskan dengan pengorbanan yang luar biasa dari sang anak. Dia rela letih-letih, dia rela menghinakan dirinya, merendahkan dirinya di hadapan ibunya. Tapi kebaikan yang paling kecil yang telah diberikan oleh sang ibu kepada anaknya belum bisa dibalas oleh anak tersebut. Tsumma tawafa Ibnu Umar. Kemudian Abdullah bin Umar melakukan tawaf pula di Ka'bah tersebut. Fa'atal maqam fa'salla rak'atain. Kemudian setelah menyelesaikan amalan tawaf, beliau menuju kepada maqam Ibrahim dan melakukan salat 2 rakaat. Ini adalah salat sunnah 2 rakaat yang disunnahkan oleh Nabi SAW setelah seorang selesai melakukan tawaf. Tsumma qala. Kemudian beliau berkata, Abdullah ibn Umar, ya ibn Abi Musa, inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma. Wahai ibn Abi Musa, ditujukan kepada orang tadi, inna kulla raka'atain, sesungguhnya setiap dua rakaat yang dilakukan setelah seorang melakukan amalan ibadah tawaf, kata beliau, tukaffirani ma amamahuma. Dua rakaat setelah tawaf di Baitul Atiq, di Ka'bah Al-Musharrafah, tukaffiran, bisa menggugurkan dosa-dosa, ma amamahuma, dosa-dosa yang ada di hadapan kedua orang tua kita, dengan melakukan dua rakaat setelah melakukan ibadah tawaf. Dan dua rakaat tersebut di antara ganjarannya, di antara pahalanya adalah bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jadi ini penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Pengorbanan yang dimiliki oleh seorang ibu ataukah orang tua secara umum, ayah dan ibu, tidak bisa kita balas dengan rasa letih apapun. Rasa letih atau rasa capek seberat apapun yang kita keluarkan untuk mengorbankan kebaikan kepada mereka, tidak bisa. Akan tetapi tatkala seorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Abdullah bin Umar memberikan contoh kecil, yaitu melaksanakan salat dua rakaat setelah ibadah tawaf, yang ini butuh pengorbanan. Tentunya tidak semua orang bisa mudah untuk berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah, melakukan tawaf di Baitul Atiq, Ka'bah Al-Musharrah. Tidak semua orang. Hanya orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengorbanan ini, dan kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman para tabi'in, atba' tabi'in, tidak ada seperti sekarang bis antara Madinah dengan Mekah sampai dengan 8 jam. Mereka harus menggunakan onta, pengorbanan yang luar biasa. Berbulan-bulan mereka berjalan dari Madinah menuju kota Mekah. Pengorbanan yang luar biasa. Bahkan dijelaskan oleh sebagian para imamatus salaf, tatkala mereka berada di kota Madinah menuju kota Mekah, kebanyakan dari mereka telah habis bekal yang mereka miliki di pertengahan jalan karena jauhnya jarak. Hal tersebut, pengorbanan tadi, mereka menaiki onta, tunggangan-tunggangan yang mereka miliki menuju kota Mekah Al-Mukarramah, menuju Ka'bah Al-Musharrafah untuk melakukan tawaf di Baitul Atiq. Selesai mereka 7 kali melakukan putaran yang dimulai dari Hajarul Aswad dan berakhir di Hajarul Aswad pula. Kemudian dia melakukan sholat di belakang makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Maka setelah dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dia baru bisa memberikan sedikit faedah, sedikit manfaat kepada kedua orang tuanya, yaitu bisa menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Pengorbanan yang besar. Dan kembali lagi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Keutamaan ini didapatkan untuk atau didapatkan bagi seorang yang memiliki niat yang demikian. Tatkala dia tidak memiliki niat yang demikian, walaupun sudah berkorban, dia berangkat dari negara Indonesia menuju kota Mekah Al-Mukarramah misalkan untuk melaksanakan ibadah umroh ataukah haji, tapi dia tidak hadirkan niat tatkala melakukan sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim 2 rakaat untuk mengampuni, menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Tidak ada niat. Innamal a'malu binniyat. Tidak sampai hal tersebut kepada kedua orang tuanya. Harus dibarengi dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan ini dibarengi dengan niat yang ikhlas dan ketaatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tidak ada pengorbanan, tidak ada pula yang namanya niat yang ikhlas, maka akan sulit. Tidak akan bisa sampai apa yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari keutamaan mereka yang melakukan salat 2 rakaat di belakang maqamul Ibrahim. Maka dari hadis yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran besar bahwasanya bagaimanapun letihnya seorang anak untuk mengkhidmah, membantu kedua orang tuanya, sangat sulit, bahkan tidak bisa atau belum bisa membalas kebaikan sekecil apapun yang diberikan oleh orang-orang tua kita. Kedudukan orang tua ini besar, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Sangat besar. kedudukan orang tua sangatlah agung. Tatkala kita menyadari Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, yang maha mulia, yang maha memiliki segala-galanya. Dan pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyombongkan hal tersebut karena keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bertauhid, beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharapkan surga-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, menyetarakan bentuk birrul walidain setelah perintah besar untuk kita bertauhid. Dan ayatnya telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah Allah untuk bertauhid, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalaulah kedudukan kedua orang tua kita tidak sebesar yang kita bayangkan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyetarakan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari keagungan dan kemuliaan. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah di dalam riwayat yang berikutnya dari Atha ibn Sa'id an Abi an Abdullah bin Amr, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As. Qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah satu waktu datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yubayyi'uhu ala al-hijrah, yang mana orang tersebut datang untuk membaiat dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa taraka abawaihi yabkiyan, dan tatkala dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membaiat dirinya, sampai informasi, sampai kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi yabkiyan, dalam kondisi menangis. Ayah dan ibunya tidak rela untuk ditinggal oleh sang anak. Akan tapi sang anak saking cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi menuju Rasul alaihi salatu wasallam untuk berbaiat, meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka lihatlah apa yang dinasihatkan kepada orang tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak tersebut, irji' ilaihima, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu. Disuruh kembali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disuruh pulang. Padahal baiat di dalam Islam adalah bentuk yang sangat besar sekali. Bahkan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak memiliki baiat di lehernya, artinya di dalam dirinya dia tidak memiliki baiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, maka dia akan mati maitatul jahiliyah, mati sebagai orang yang berada di kejahiliahan. Baiat adalah perkara yang besar. Artinya tatkala seorang yang berbaiat kepada penguasanya, dalam hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia telah menyerahkan dirinya kepada penguasa tersebut. Apapun yang dilakukan, apapun yang diperintahkan oleh penguasa, maka pasti akan dia taati. As-sam'u wa ta'ah, berbaiat untuk selalu mendengar dan taat. Dan terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah seorang penguasa, jadi mengambil baiat dari sahabat-sahabat beliau, dari orang-orang yang berada di sekitar beliau. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yang wajib mereka lakukan adalah as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Yang tidak melakukan hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata maitatul jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Besar perkaranya. Kalau dia tidak mau berbaiat, berarti dia mengatakan bahwasanya penguasa pada masa itu tidak berhak untuk dibaiat. Masuk kepada pemahaman at-takfir yang dimiliki oleh sebahagian kelompok ikhwan al-muslimin. Bersamaan dengan besarnya perkara baiat di saat di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat Islam, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam mendapati khabar bahwasanya orang yang akan dibaiat tersebut telah meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan yabkian, dalam keadaan menangis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada dia, irji' ilaihima, wahai pemuda, kembalilah kepada orang tuamu. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, dan buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela tatkala kedua orang tua yang padahal beliau alaihi salatu wasallam tidak mengetahui siapa kedua orang tua ini, apakah orang-orang yang soleh, ataukah orang-orang yang fajir, ataukah orang-orang munafik, beliau tidak tahu. Yang beliau ketahui adalah kedudukan manzilah dari al-walidain, kedudukan dari kedua orang tua adalah kedudukan yang agung, walaupun mereka kafir, walaupun mereka orang-orang munafik. Tapi selama mereka berstatus al-walidain, al-ab wal-um, ayah dan ibu, maka mereka memiliki derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah, perhatikanlah riwayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengcrosscheck apakah kedua orang tua kafir, apakah kedua orang tua munafik, apakah kedua orang tua ini dan itu, tidak. Langsung diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berbaiat, kembali ke orang tuamu. Wadhikhuma, perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, buatlah mereka tertawa. Artinya apa? Buat mereka gembira. Kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah meninggalkan mereka dalam keadaan menangis, membuat mereka meneteskan air mata. Kita masih mengingat apa yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sebelumnya, bahwasanya keridhaan dari orang tua hakikatnya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang tua ridha kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun ridha kepada kita. Sebaliknya, tatkala kedua orang tua kita marah, kecewa kepada kita, maka itu tanda besar kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak mendapatkan rahmat-Nya. Tatkala kita telah meneteskan, menjadi sebab tertetesnya kedua air mata ayah dan ibu kita, maka cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh dari kita. Kalau kita orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin kita bisa mengecewakan orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita. Tanda besar rahmat Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita tatkala kita bisa mengamalkan amalan besar yang bernama birru al-walidain. Maka dia diperintahkan kembali kepada kedua orang tuanya dan menghibur kedua orang tuanya untuk tidak lagi menangis dan kecewa kepada dirinya. Ditinggalkan yang namanya bai'at demi kemuliaan orang tua, kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh kedua orang tua. Kita masuk kepada riwayat yang terakhir di dalam bab ini, hadis yang ke-14 yang dijelaskan oleh Imam Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annahu rakiba, dijelaskan dalam riwayat ini, ada seorang yang bernama Abu Murrah. Seorang yang bernama Abu Murrah. Maula Ummi Hani ibnati Abi Talibin akhbarahu. Abu Murrah mengkhabarkan kepada seseorang bahwasanya beliau pernah satu kali bersama Abu Hurairah dalam satu tunggangan. Annahu rakiba ma'a Abi Hurairah, bahwasanya beliau pernah satu kali bersama Abu Hurairah dalam satu tunggangan, dalam satu kendaraan, apakah itu onta, kuda dan yang semisalnya. Annahu rakiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ila ardihi bil aqiq, fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sawtihi, alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah, taqulu wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, yaqulu rahimakillah rabbaitini saghiran, fataqulu ya bunai wa anta fajazakallahu khaira wa radiya anka kama barartani kabira. Di dalam riwayat ini Abu Murrah mengatakan bahwasanya pernah satu waktu beliau berada di dalam satu tunggangan bersama Abu Hurairah, dan pada perjalanan tersebut adalah perjalanan yang menuju kepada kampung dari Abu Murrah. Ila ardihi bil aqiq. Kampung dari Abu Hurairah, afwan. Kampung dari Abu Hurairah. Jadi Abu Murrah berboncengan dengan Abu Hurairah menuju sebuah kampung yang namanya Al-Aqiq. Yang mana Al-Aqiq ini adalah kampung dari atau asal daerah dari Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa idza dakhala ardahu, ketika Abu Hurairah ini yang dibonceng oleh Abu Murrah memasuki kampungnya, memasuki daerahnya, sahabi ala sautihi, beliau berteriak dengan suara yang paling tinggi yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah? Alaikissalam warahmatullahi wabarakatuhu ya ummatah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu assalam, keselamatan. Dan semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala serta barokah-barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepadamu, wahai ummi, wahai ibuku. Mengucapkan salam kepada ibunya. Awal masuk ke kampung, awal masuk ke daerahnya, rumahnya masih jauh. Tapi di gerbang depan sudah meminta atau sudah mengucapkan salam, menyampaikan doa kepada sang ibu. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita bisa belajar bagaimana bentuk birrul walidain yang sangat kuat dari seorang Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr. Dari awal daerah tersebut, dari awal kampung tersebut, Abu Hurairah sudah berteriak, mengucapkan salam kepada sang ibu, mendoakan kebaikan kepada sang ibu. Maka mendengar hal tersebut, sang ibu, ibunda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, keluar dari rumahnya dan mengatakan, Waalaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam, menjawab doa kebaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Rahimakillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, hai ibuku. Rabbaitini saghiran, karena engkau telah mendidikku dengan didikan yang islami semenjak kecil. Didikan yang sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, hai ibuku. Maka sang ibu pun membalas perkataan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya bunai, wahai anakku, wa anta fajazakallahu khaira, dan dirimu pula semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas dengan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada dirimu, wa radhiya anka, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhaimu, memberikan rahmatnya kepadamu, kama barartani kabiran, sebagaimana kamu telah melakukan rasa bakti kepada diriku, yakni kepada sang ibu. Abu Hurairah mendapatkan rekomendasi langsung dari ibunya. Kama barartani kabiran, sebagaimana engkau telah melakukan baktimu kepadaku setelah aku ini menua. Jadi ibunda Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah menjadi seorang nenek, seorang yang tua renta. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi Abu Hurairah untuk terus melakukan amalan birrul walidain, berbakti kepada ibunya. Bahkan semakin tua ibunya, semakin semangat Abu Hurairah untuk melakukan rasa bakti, memberikan rasa baktinya kepada sang ibu. Karena seorang tua, ibu kita atau ayah kita, yang semakin tua berarti semakin membutuhkan tenaga kita, semakin membutuhkan kita di sisi-sisi mereka. Maka semakin tua ibunda Abu Hurairah, semakin bakti pula Abu Hurairah kepada sang ibu. Maka karena ibu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu senang kepada Abu Hurairah, ridha kepada Abu Hurairah, sampai-sampai beliau mendoakan kepada Abu Hurairah, wa radhiya anka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhaimu, wahai Abu Hurairah, karena engkau tidak sama sekali kurang dalam melakukan rasa baktimu kepada diriku. Doa dari seorang ibu, doa dari seorang tua, apakah itu ayah ataukah ibu, lebih khusus lagi ibu, adalah doa yang mustajabah, yang akan senantiasa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dari yang namanya doa kejelekan dari orang-orang tua kita, dari ayah dan ibu kita. Dan ini pun pelajaran bagi para aba wal ummahat, bagi para ayah dan ibu, untuk tidak mudah mengeluarkan kata-kata doa-doa yang jelek kepada putranya ataukah putrinya. Karena doa seorang ayah dan ibu didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mustajabah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala doa-doa ayah dan doa-doa ibu untuk kebaikan sang putra ataukah sang putri atau anak keturunan yang secara umum, maka itulah yang akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, tatkala yang dia doakan adalah kejelekan-kejelekan, bahkan mungkin sesuatu yang tidak sadar, mencela, mencerca anak-anaknya, memaki-maki anak-anaknya, itu adalah bentuk doa. Hati-hati. Lihatlah bagaimana ibunda Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya bunai, wahai anakku, dengan kalimat yang penuh dengan kelembutan, mendoakan kebaikan kepada sang anak. Jadi harus pintar-pintar untuk memilah dan memilih antara doa-doa yang baik yang akan terus kita berikan kepada anak-anak keturunan kita, Begitu pula dari sisi sang anak, jangan sampai menyebabkan kedua orang tua kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk, mengeluarkan doa-doa yang jelek untuk kita, karena itu adalah tanda atau awal dari tanda kebinasaan kita di dunia sebelum nanti di akhirah kita akan binasa dengan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah diperhatikan yang namanya adabul islami dari sisi anak dan dari sisi orang tua. Keduanya masing-masing memiliki peran yang besar untuk menentukan apakah dirinya akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ataukah sebaliknya kemurkaan, la'anat, azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri dia dan keluarganya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada majlis kali ini, yang insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya dengan membahas bab baru yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yaitu bab yang berkaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Akan kita baca pada waktunya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.